Gorene sembakone gorene dhisik dipancing 100.000 engko ditambahi cek kene ga tuku ban mobil Sodik. Iya ayo dipancing sik ayo. Ban mobil Sodik wis tipis. Siap engko digawe tambahan tuh. Lah semulus pupune Jaribel. Sejengkerut. Sodik. Monata sejengkal tanah untuk Anda semuanya. Matur suwun. Demi cintaku ku rela berkorban. Waur bersatu. Cuma-cuma kamu yang aku cinta, kasihku, sayangku, pujaanku. Janganlah kau tinggalkan diriku. Belayan kasihmu ku dambakan, tak mungkin ku hidup sendirian. Kewaur wasit ho hey. Satuku harapan dirimu seorang. Abot-abotnya dulur kuar kira. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam. Begitu pula cintaku akan ku pertahankan. Sampai langit pun menjadi bumi, atau bumi pun menjadi langit. Mana mungkin hidup tanpamu. Belayan kasihmu ku dambakan, tak mungkin wasik. Satuku harapan dirimu seorang. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam. Begitu pula cintaku akan ku pertahankan sampai langit pun menjadi bumi atau bumi pun menjadi langit. Mana mana mana mungkin hidup tanpa belayar kasihmu. Apapun yang terjadi tak lakoni, jadi sepurane dulur ya manusia biasa.